Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ya, silakan baca. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki musalliyan 'ala an-nabiyil Mustafa wa alihi al-muslimin asy-syarafa. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محية قريب الأصاب لفظ مجازي وتبسط البذل بوعل منجزي وترتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بمعطي وهو بسقف حائز تفضيل مستجيب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وفرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لهد نفير كستقم واسم نفير ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنيد وألوى مستد للاسم تمييز حصل بتفاعت وآتت ويفعل ونور أقبل نفير يجلي سواهما الحرف كهل وفي ولنفير المضارع يلد كيشم ومضي الأفعال بالتمييز واسم بالنور في الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صواح يهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه المضعي في اسم جتنا والمعنوي فيما توافي هنا وكنيابة عن الفيل بلا تأثر وكفقار أصل ومعرب الأسماء ما قصر ما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعراب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيروعنا منفوت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر نظم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنسب جعل إعراب الاسم وفعل النحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فرفع بالضم نصيبا فتحا وجل كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتذكير وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خبان نامر ورفع بواب نصيبا بالالف وجر بياء ما من الاسماء اصم اذا كذو ان صحبه ابانا والفم حيث الميم منه بانا اب اخ حم كذاك وهن والنص في هذا الاخير احسن وفي اب وتريه يندر وقصرها من نفسهن اشهر وشهد ذا الإعراب أن يضفنا لك جاء أخو أبيك ذعتنا بالألف رفع المثنى وكنا إذا بمضمر مضافا مسنا كنت كذا كثاني واثنتان كابنان وابنتان يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف رفع بواو وبيجر وانصب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعلمون عليون وأرضون الشذ والسنون وبابه ومثه قد جرز الباب وهو عند قوم يطارد ونون مجوع وما به التحفف وقل من بكسفه نطق ونون ما ثني والملحق به بأس ذاك استعملوه فانتبه وما بيت وآلف قد جميع يكسر في الجر وفي النسب معه كذا أولاة والذي اسما قد جئل كأذلعات فيه زائد قبل وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بدأ الردف واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحثها للجزم والنسب سيمة كلم تكون لتروم مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى المرتقي ما كريم فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر وثاني منقوس ونسبه ظهر ورفه ينى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أن فيه غير الجزم يؤدي النسب ما كيدعو يرمي ورفع فيه منوي واحذف جزيمة ثلاثهن تقضي حكما لازمة نكرات قبل المؤثر أو وقي موقيا ما قد ذكر وغيره معرفة كهم ذي وهن وابن والغلام والذي فما لذي غيمة أو حضور كأنت واسمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من ابن أكرم والياء والهم ساليه ما ملك وكل مضمر له البنى يجب واللفظ ما جرى كالذي ما نسب للرفع والنسب وجر الناصلة كعرف بنا فإننا نلنا البنة وآلف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وفي نسب إذ تشور وذو انتفاع وانفصال آناه وآت والفروع لا تشبيه وذو انتصاب في انفصال جعيل إياي والتفريع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل واصل أوس ها أسليه وما أشبهه في كتب الخلف انتمه كذاك خلتنيه واتصال أخطر غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم المشيط في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا وقبل ينفي مع الفيل تزم نون وقاية ولسق نزم وليتني فاشا وليتنا ضر ومال على كسوة كن مخيرا في البقيات واضطرار خفف مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني قال وفي قدي وقد الحث أيضا قد جفي اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وخرنق وقران وعدن ولحك وشقام وهيلات وواشق واسمنا وكنية ولقب وآخر ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حسن وإلا أسم إلا ذي رادف ومنه منقول كفاض وآسن وذو ارتجال كسعاد وأودت وجملة كسعاد وأودت وجملة وما بمات ركيبا ذا إن بغير وهتم عريبا وشاء في الإعلام ذو الإضافة كعبد الشمس وأبي قحافة وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا ووضعوا لبدل الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظ وهو عم ذاك عمر إرية للأقرب وهكذا سعالات لفعلاب ومثله مرات لما بره كذا فجر علم الفجر بذا لمفرد مذكر أشي بذي وذي تيتا على الأنثى تصل وذانتان للمثنى المرتفع وفي سوى ذانتان الكتب وبأولى أشي لجم مطلق والمجد أولى ولد البن انطق بالكف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنية وبهنا أو ههنا أشي إلى دار المكان وبه الكفاصلة في المولي أو بثمف أو هنا أو بهنالك طيقا أو هنا موصول الأسماء الذي الأنثى والياء إذا ما ثني لا تثبتي بل متاليه أوليه العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة ونون ميزان واتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصيدا جمع الذين أولى الذين مطلقا والمد وبعضهم بالميرف النطق باللتي واللاء التي قد جمع ولائك الذين نزل وقع ومن وما وتساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات ومضيع اللاتي أتى ذوات ومثل ماذا بعد مسفام أو من إذا لم تلغى في الكلام وكلها يلزم بعد وصل على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن إن الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلات الوكانها بمرب الأفعال قل أي كما وعربت ما لم تضف وصد وصيا ضمير للحذف وبعضهم عرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يكتفي إن يستطى الوصل وإن لم يستطى فالحذف نزل وأبوا أن يختزل إن صلوح الباقين وصل مكمل والحذف عندهم كثير من جالي في عيد متصل إن انتصب بفعل أو وصل كما نرجو يهب كذاك حكم بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مرت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقد فلامات عرفت قل فيه النمط وقد زاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاقتران كبنات الأوبار كذا وطبت النفس يكس الساري وبعض الأعلام عليه دخل اللمح ما قد كان عنه نقنا كالفضل والحريف والنعمان فذكر ذا وحثه السيان وقد يسير علما بالغلبة مضاف أو منصوب كالعقبة وحث أذي إن تنادي أو تضف أو جب وفي غير ما قد حذف مبتدأ زيد وعاذل خبر إن قد زيد عاذل معني تذر وأول مبتدأ والثاني فعل نذر في أثار ذاني وقس وكسف من نفي وقد يجوز وقس وكسف من نفي وقد وقس وكسف من النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد والثاني مبتدا وذا الوصل خبر في سوى الإفراد إتقان استقر وأخبر مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة هوية معنى الذي سيقتنا وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق له حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن اشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصنا وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوينا من كائن أو استقر ناوينا من كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبر عن جثات وإن تفل فأخبر ولا يجوز الابتداء بالناكرة ما لم يفل يفيد يفيد وإن يفيد فأخبر وإن يفيد فأخبر ولا يجوز الابتداء بالناكرة ما لم يفيد ما لم يفيد عند زيد النامرة ما لم تفيد يا kedua yang kedua ما لم تفيد ulangi ولا يجوز الابتداء بالناكرة ولا يجوز الابتداء بالناكرة ما لم تفيد عند زيد النامرة وهل قد فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين والقسم لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز تقديم إذا ضرر setengah jam lah kita ambil murojaah. Apabila syibu jumlah seperti dhorof atau jar majrur jatuh sebagai khabar, bagaimana? Apakah muta'allaknya mesti dihadzaf atau harus disebutkan? Hamzah. Fi tafsil. Ya, tafsilnya. Wa tafsil in kana muta'allaquhu 'aman fa wajaba al-hadzf. Inda man? Inda jumhur basriyin. Inda jumhur. Wa in kana muta'allaquhu khasan fi tafsil aidan. Kaif? In dalat 'alayhi qarinah fa jaza al-hadzf. Ya. Wa jaza wa in lam tadul 'alayhi al-qarinah fa wajaba al-ibraz. Ya, wajaba ibrazuhu. Siapa yang menyelisihi madzhab jumhur terkait dengan wajibnya membuang muta'alliqnya dzarf dan jar majrur ketika muta'alliqnya 'am? Siapa yang menyelisihinya? Al-Khafash. Ibnu Jinni. Beliau punya dalil enggak Ibnu Jinni? Apa dalilnya? Lakal izzu in azza maulaka wa in yahun fa anta lada buhbuhatil hunika inu. Ya Hasan. Lakal izzu in maulaka azza wa in yahun fa anta lada buhbuhatil hunika inu. Disebutkan di sini kainu. Bagaimana jawabannya jumhur atas hujahnya Ibnu Jinni ini? Belum rajahnya itu. Bareng lah. Apa? Kemarin itu kan aku maksud. Aha. Jangan ada alasan itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya enggak hadir segala macam sakit atau enggak ada alasan. Harusnya merujah dulu kan. Yang tertinggal masa dibiarin aja terlewat. Tamam. Apa jawabannya atas hujannya Ibn Jinni ini? Ada syairnya ini, ucapan penyair. Ya. Qad yuradu bi kain aw mustaqir al-wujud mutlak fa huwa fayakunu amain fayakunu aman wa qad yuradu al-khusus. Apa khusus itu? Asabut asabit. Ya. Jadi kain dan istaqar ataupun mustaqir terkadang dimaukan dengannya kaunnya am sekedar makna keberadaan. Ya. Dan terkadang dimaukan dengan kain dan mustaqir adalah apa? Kaun khas. Makna. Ya, kaun yang khas itu berupa apa? Asabut. Adamul intiqal. Wa adamul intiqal. Kokoh. Tidak berpindah-pindah dari tempatnya. Sehingga kalau seperti ini masuknya ke kaun yang khos. Sehingga enggak ada dalil dengan apa? ucapan menyair ini, karena ini dimaksudkan dengan kain di sini adalah kaun yang khos, kaun yang khos, bukan yang am. Paham? Hafal kata tadi ucapan menyair ini? Lakal izu, lakal izu in azza maulaka wa i wa lakal izu in maulaka azza, lakal izu in maulaka azza wa i wa iyahun fanta lada, fanta lada buhatika inu buhatil huni, buhatil huni ka inu, ya ka inu. Coba diulangi Saf, tadi ucapannya ini Saf. Lakal izu in maulaka azza wa iyahun fanta lada buhatil huni ka inu. Ya, insyaallah. Fa anta ladai buhuhatil huni kainu. Ya, belum selesai. Itu ziyadah aja itu. Kenapa di sini An-Nazim menambahkan keterangan wala yakunu ismu zamanin khadara? Isim zaman tidak bisa jatuh sebagai khomor. Kemudian tidak menyebutkan isim makan. Ya. Karena kebanyakan isim zaman jatuhnya setelah isim makna. Atau makan dulu. Kenapa isim makan tidak disebutkan? Tidak disendirikan penyebutannya. Isim makan tidak disebutkan penyendiri apa? Tidak disebutkan. Tidak disendirikan dalam penyebutan. Kalau isim zaman disini disendirikan. Padahal sebenarnya sudah masuk kan? Wa akhbaru bi tarfin aw bi harfi jar. Nabi na ma'na ka'ini na istaqar. Kemudian disendirikan, dihususkan. Penjelasan tentang isim zaman. Wala yakunu ismu zamanin khabara. Kenapa isim makan tidak disebutkan? Karena isim makan dia mutlak. Pada isim makna dan isim juz. Ya, karena isim makan umumnya mutlak. Bisa digunakan sebagai khabar bagi apa? Ma'anin ataupun zawat. Sehingga tidak disebutkan. Dimutlakkan saja penyebutannya dalam bait sebelumnya. Yaitu apa? Wa akhbaru bi dzarfin. Sedangkan isim zaman bagaimana? Isim zaman dia umumnya? Umumnya dengan isim makna. Umumnya dia hanya berfaedah ketika diperuntukkan untuk isim makna. Ma'ani, makna-makna. Adapun untuk apa? Zawat untuk, bagaimana? Untuk zawat. Umumnya? Umumnya jika berfaedah. Ya, umumnya tidak berfaedah. Ya. Adapun kalau berfaedah? Sudah boleh. Ya, diperbolehkan. Boleh-boleh saja. Iya, menurut antum ya? Untuk siapa nih? Ya Nazim. Nazim. Iya. Wa in yufid fa akhbiru. Fa akhbiru san. Setelahnya. Ya. Tutup bukunya. Jangan nengok. Ya. Khobar ataupun mendatangkan khobar dengan isim zaman untuk juzah. Terkadang dihasilkan faedah, ya kan? Kalau dihasilkan faedah kan boleh. Ingat hukumnya apa? Isim zaman dia berfaedah ketika dijadikan khobar bagi ma'ani. Adapun kalau dia dijadikan khobar bagi juzah ataupun zawat, umumnya tidak berfaedah, tapi kadang berfaedah. Ya. Itu dihasilkan faedah dengan berapa perkara? Pengkhobaran dengan isim zaman untuk juzah itu berfaedah. Di berapa tempat? Tiga. Yang pertama satu aja itu. Yaitu ketika isim zaman. Nah, suara ya. Dikhususkan ya. Dengan sifat atau itu. Ketika isim zaman tersebut dikhususkan dengan wasaf atau sifat atau wasaf contohkan. Ya masih kurang belum selesai ya. Ketika dia dikhususkan dengan sifat dan idhofah dan ya ada kurang. Dijarkan dengan huruf jar. Ya, contohnya apa? Yang dikhususkan dengan wasaf. Oh. Hah? Ya, kelamaan ganti. Ya, boleh lihat sekarang. Antum. Ayo Ivan, ganti. Ah. Contohnya apa? Yang dikhususkan dengan wasaf dan dijarkan. Udah. Nah, nu. Udim lagi. Kaki. Nahnu fi yaumin qa'idin. Yang dikhususkan dengan idhofah. Ya, nahnu fi zamanin kulluhu khairun wa barakah. Dihafalkan ya. Kemudian selanjutnya. Ya, perkara yang kedua yang dengannya dihasilkan faedah pengkhabaran dengan isim zaman bagi juzah. Anyakun. Ya, anyakun al-kalam ala takdiri mudhaf wa huwa ismu zaman. Ya. Isim makna. Ya. Agar kalamnya bisa ditakdirkan padanya mudhaf yang berupa isim makna. Ya. Contohnya apa? Al-yawma khamrun wa ghadan amrun. Ya, al-yawma khamrun wa ghadan amrun. Di sini kita dapati khamr ataupun al-yawm apa? Dzaraf zaman. Dijadikan bagi apa? Khabar bagi khamr dan khamr juzah. Boleh, bisa. Kenapa? Karena bisa ditakdirkan mudhaf pada sebelum. Pada sebelum apanya? Ditakdirkan mudhafnya pada sebelum. Khamr. Pada sebelum khamr itu, pada sebelum juzah. Pada sebelum juzah itu, ya kan? Apa takdirnya? Syurbu. Ya, al-yawma syurbu khamrin. Bisa ditakdirkan di situ isim makna ataupun mudhaf yang didhafakan kepada juzah. Al-yawma syurbu khamrin. Ya. Ini yang ketiga. Nah. Apabila isim zatnya menyerupai isim apanya? Isim zatnya menyerupai isim makna ya. Pada terjadinya terkadang-kadang. Ya, dalam hal terjadinya itu sewaktu-waktu. Seperti apa contohnya? Ar-rutabu syahrai rabi'. Ya, ar-rutabu syahrai rabi'. Ya. Ini seperti apa isim makna? Yang mana isim makna itu terjadinya apa? Sewaktu-waktu, tidak senantiasa. Seperti al-qital, as-sawm, apalagi ya, banyak ya, al-qiyam ya. Kalau yang terus-menerus maka tidak ada faedahnya. Seperti tulu'u syamsi yaumal jumu'ah. Tulu' makna atau zat? Tulu' makna. Ini makna. Tapi meskipun dia makna, tapi tidak boleh dijadikan khabar. Kenapa? Tulu syamsi yaumal jumu'ah. Terbitnya matahari adalah hari Jumat. Kenapa? Karena di sini tulu setiap hari, bukan hari Jumat. Enggak ada faedah, enggak boleh meskipun dia isim makna gitu. Ya, setelahnya. Kemarin telah disebutkan bahwasanya hukum asal pada mubtada adalah agar dia ma'rifah. Kalau tidak, boleh juga dia nakirah tapi dihususkan. Apa sirnya? Al-hukum al-majhul la yufid. Ya, al-hukum al-majhul la yufid. Menghukumi sesuatu yang majhul tidak ada faedahnya. Ya. Kemudian, apa bedanya dengan fa'il? Kalau fa'il, dipersyaratkan enggak agar dia ma'rifah? Tidak, ya. Padahal ada sisi kesamaan kan antara mubtada dengan fa'il, yaitu masing-masing dari keduanya adalah al-mahkum alaih, dihukumi, ya kan? Apa jawabannya? Kenapa pada mubtada dipersyaratkan agar dia ma'rifah atau nakiro yang dihususkan, sedangkan pada fa'il tidak? Baca dulu dah. Apabila. Ya. Karena fa'il sudah ketika disebutkan sudah teringat pada. Karena fa'il, gimana siapa yang menjawab? Ya? Karena sudah dihukumi atas ketika disebutkan fa'il atas hukum apa? Ya, karena fa'il itu sebelumnya disebutkan dulu apanya? Hukumnya dulu disebutkan. Ja'a al-maji. Sehingga si pendengar hanya menunggu-nunggu siapa pelakunya tanpa memperhatikan apakah dia ma'rifah atau nakirah. Sedangkan apa? Mubtada khabar. Ya, mubtada yang dihukumi dulu. Hukumnya menyusul. Nah, sudah kita lakukan itu. Ya, balik lagi. Siapa? Oh, belum ya? Hampir selamat. Kemarin ini ya. Ya, apa lagi? yang bertanya itu. Coba diulang lagi. Ya. Mengapa pada mubtada dipersyaratkan agar dia ma'rifah atau nakirah disifatnya sedangkan pada fa'il tidak, padahal masing-masing dari keduanya dihukumi. Ya. Kasih satu lagi nanti pertanyaannya nih. Kemarin ngantuk sih. Kasih bonus dua yang ngantuk. Ya. Karena mubtada mahkum alaih dan khabar itu hukum. Dan karena mubtada mahkum alaih. Fa'il mahkum alaih enggak? Iya. Yo. Ya, karena hukum alal majhul la yufid. Iya. Terus fa'il gimana tuh? Kalau anu apa? Fa'il karena yang apa udah disebutkan di awalnya, hukumnya itu udah disebutkan di awalnya, jadi jadi seorang jadi sudah berfaedah, sudah apa terpetik di dalam zihin. Iya, berbeda dengan mubtada. Kemudian satu lagi. Apa musawi yang pertama yang disebutin oleh syarih dari diperbolehkannya datang mubtada dalam kondisi nakirah? An yataqaddam al-khabar 'alayha wa dharf wa al-majrur. Wa huwa dharfun aw jar wa majrur. Aw masih ada enggak? Istifham. Istifham. Dharf, jar wa majrur. Satu lagi ada enggak? Jumlah. Contohnya apa? Fiddari Zaidun. Fiddari Zaidun. Fiddari Rajulun. Fiddari Rajulun. Fiddari Rajulun. Kemudian ada syaratnya enggak yang dipersyaratkan pada dharf atau jar majrur atau jumlah yang mendahului mubtada yang akhir ini? Apakah semuanya bisa? Anyakuna mukhtasun. Agar dia mukhtas. Apa maksudnya mukhtas? Ya, bisa untuk dijadikan khabar. Bisa dijadikan sebagai khabar. Sehingga keluar contoh semisal fi dari rajulin rajulun. Enggak mesti rajulin, fi dari imra'atin rajulun. Kan enggak jelas. Iya kan? Atau inda rajulin rajulun atau selain rajul juga bisa. Yang penting nakirah pokoknya. Am. Ya, balik lagi. Ya, musawwih yang kedua. Apa Hamzah? Taqaddumu an-nafi wa istifham 'alayha. Taqaddumu an-nafi wa istifham. Ya, istifham 'alayha. Yang pertama kan apa? Taqaddumul khabar 'alayha. 'Ala an-nakirah. Yang kedua, taqaddumu al-sifam 'alayha. Apa rahasianya taqaddumul sifam 'ala nakirah itu menjadikan boleh untuk nakirah ini dijadikan sebagai mubtada? Al-umum, Syekh. Ya. Al-umum, Hasan. Al-umum. Al-umum yang dikandungi pada sifam ada berapa macam? Hakiki. Apa? Istifhamnya ada berapa macam dulu? Ada dua. Yang pertama? Hakiki. Ingkari. Ingkari. Yang kedua? Hakiki. Kalau istifhamnya ingkari, maka umumnya? Yang? Sifatnya apa? Hakiki. Kalau istifhamnya hakiki, maka umumnya bagaimana? Asyadi bil? Bin nafi. Ya, bil hakiki. Bil umum al hakiki. Ya, kemarin ya kita tertunda itu. Mati lampu, kita ulangi. Masih pembahasan ini. Rahasia mengapa diperbolehkan datang mubtada dalam kondisi nakiro ketika didahului oleh istifham. Ya, jawabannya adalah, kita ulang ya. Amal istifham ingkari fahuwa bima'na harfin nafi. Adapun rahasianya pada istifham yang ingkari, karena dia istifham ingkari, maknanya adalah huruf nafi. Wa taqadumu harfin nafi ala nakiro yaj'aluha amah. Ya. Huruf nafi yang mendahului isim nakirah itu menjadikan isim nakirah itu umum. Wa umumun nakirah inda tahqiq huwal musawwigh lil ibtida' biha. Dan keumuman nakirah ketika diteliti, maka dialah ternyata yang membolehkan ibtida' memulai dengan apa? Nakirah. Idzal mamnu' innama huwal hukmu 'ala fardin mubhamin wa ghairi mu'ayyin, karena yang terlarang adalah menghukumi fardin sesuatu yang mubham, tidak tertentu, ataupun umum yang bisa dihukumi. Ya. Sesuatu yang umum bisa dihukumi, yang enggak boleh adalah sesuatu yang tidak jelas. Satuan yang tidak jelas. Adapun hukum ala jami' ala fard fala mani' min, menghukumi seluruh satuan-satuan maka tidak ada penghalang padanya. Nah, itu jelas ini umum. Wa amal istifham al-haqiqi, adapun istifham al-haqiqi, kalau istifhamnya dibawa kepada istifham haqiqi, fawajhu taswirih, sisi pembolehannya adalah anal maksud bihi as-su'al, yang dimaksud dengan istifham haqiqi adalah su'al an fardin ghairi mu'ayyan, tentang satuan ataupun individu yang tidak tertentu. Yutlab bisual ta'yinu, yang dituntut dengan soal ini ta'yin, kepastiannya ada enggak gitu. Wa hadzal fard ya ghairul mu'ayyan, wa hadzal fard ghairul mu'ayyan syai' fi jami' afrad. Nah, satuannya tidak tertentu ini menyebar pada seluruh satuan-satuan yang ada. Fa kana su'al, maka su'al ini, pertanyaan ini secara hakiki adalah tentang al afrad kullihim, satuan-satuan seluruhnya. Fa asbah al umum, maka dia menyerupai keumuman. Fal musawwiz, maka musawwiz imma musawwi yang ada pada sifam, imma al-umum al-haqiqi, seperti kalau sifamnya sifam ingkari, atau al-umum al-syabih bih, keumuman yang menyerupai al-umum al-haqiqi, yaitu ketika sifamnya dibawa kepada sifam haqiqi. Saya sudah dipahami ya. Kalau dikatakan tadi hal fatan fikum, apakah di tengah-tengah kilin ada fatan, umum kan tidak dimaukan fatan tertentu ya. Ada enggak gitu, umum. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke musawir berikutnya, yaitu yang ketiga ya. An yataqaddama 'alaiha nafyun nahu ma khillun lana, ketika nakiro ini yang jatuh sebagai mubtada didahului oleh nafi. Contoh ma khillun lana, al-khil adalah as-sadiq al-mukhtas, teman khusus, teman dekat. Ma khillun lana, kami tidak memiliki teman dekat, khalil itu, khalil. Khalil. Nah, ini sudah kita jawab tadi ya. Lihat di sini sirnya sebutkan oleh beliau, qad arafta mimma dzakarna fi wajhi taswiq li sifam al-ibtida' bin nakira anna al-asla fihi huwa an-nafy, li anna an-nafy huwa alladhi yaj'alu nakira 'amah mutanawilah jami' al-afrad wa hamlu li sifam al-haqiqi 'alayhi li annahu shabih bima huwa bi ma'na an-nafy, fal wajhu fi an-nafy huwa sayruratu an-nakira 'amah. Jawabannya seperti tadi, sifam ingkari, apalagi ini bukan sifam, nafinya langsung. Sudah kita lewatkan kaidahnya, ada isim nakirah didahului oleh nafi, maka dia ta'um, umum. Dan keumuman itu bisa dihukumi, bisa dihukumi. Fama khillun lana. Ar-rabi yang keempat, antusof, agar dia nakirah ini yang jatuh sebagai mubtada disifati rajulun minal kirami indana, seorang laki-laki yang mulia ada di sisi kami. Disifati di sini rajulun yang nakirah dengan al-jar wal majrur minal kiram. Jadi minal kiram, jar, al-jar wal majrur muta'alliq wa mahdhuf, sifati rajul. Ya. Indana dzaraf. Ya, mansub wa huwa mudhaf, la mudhafun ilayh. Yani dia muta'alliq bi mahdhuf, khabar bagi rajul. Ya, di catatan kaki al-Hudhari katanya ada yang mengatakan rajulun minal kirami indana, maksudnya al-Imam Nawawi katanya. Al-Imam Nawawi muridnya Ibnu Malik. Di catatan kaki oleh Al-Khubari itu wallan. Ah, sini ada catatan kaki berikutnya. Yushtanatu fil wasfi alladhi yusawwi al-ibtida bin nakira an yakuna mukhassisan lin nakira, fa in lam yakun al wasfu mukhassisan lin nakira nahu an taqul rajulun minan nas indana lam yusihha al-ibtida bin nakira. Nah, ternyata enggak mutlak, tidak asal disifati kemudian yang nakira ini boleh jatuh sebagai mubtada. Lihat, dipersyaratkan pensifatan, dipersyaratkan sifat yang membolehkan mubtada itu nakira, agar sifat tersebut mukhassisan lin nakira, menghususkan isim nakira ini. Fa in lam yakun al wasmu mukhassisan, adapun kalau sifatnya ternyata tidak menghususkan mubtada yang nakira ini, contohnya rajulun minan nas indana, seorang dari manusia di sikam ya, rajulun minan nas, iya kan, mas rajulun min ghairi annas, iya kan, minal jin, iya kan, dipahami. rajulun minan nas tentunya. Lam yasih al-ibtida' bin nakirah, maka tidak boleh memulai dengan nakirah. Seperti enggak boleh rajulun minan nas dan enggak boleh, enggak ada faedah. Nah, sudah paham ya? Ini juga ada tambahan penjelasan, kita baca. Semoga tidak ada ngantuk. Kita cepat. Ya. Permulaan ini tuh. Ya. Jam pertama kita pilihkan biar ngantuk. Wal waswa ala thalathati anwa'. Sifat itu ada tiga macam. An-nawal awal al-wasul lafzi kamithali nazim wa syarih. Ya. Macam yang pertama, wasaf yang sifatnya lafzi, lafaz. Pada lafaz seperti misalnya nazim wa syarih. Contoh yang didatangkan oleh nazim dan syarih. Nah itu terlafazkan rajulun minal kirami indana. Ya, terlafazkan. Wa nau tsani al-wasu taqdiri, yang kedua sifatnya ditakdiri. Wa huwa alladhi yakunu mahdhufan minal kalam, yaitu yang dihadaf dibuang dari kalam. Lakinnahu ala taqdiri dzikri fil kalam, tapi dia pada niatan menyebutkan dalam kalam. Ya. Pada takdiran ataupun niatan menyebutkan dalam kalam, tidak disebutkan, hanya diniatkan, ditakdirkan adanya sifat tersebut. Contoh, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum, kelompok yang lain yang mereka ahammathum, cek lagi ana belum cek ya maknanya. Fa inna taqdir al kalam wa ta'ifatun min ghairikum, tuh lihat ini jadi fahami yang dimaksud ta'ifa yang selain kalian gitu. Wa ta'ifatun min ghairikum, ya dengan dalil ayat setelahnya ya usha ta'ifatan minkum. Nah sana belum cek lagi ya di surat Al-Imran 154. Anda lupa ngecek ya. Wa nau'u tsalits, macam yang ketiga al-wasul ma'nawi, sifat yang sifatnya ma'nawi. Wa babituhu alit, batasannya alla yakuna madhkuran fil kalam wala mahdhufan ala niyati dzikr. Tengah-tengah antara sifat yang apa? Lafzi dan takdiri. Batasannya adalah agar dia madhkuran fil kalam. Ya, alla yakuna madhkuran fil kalam, tidak disebutkan dalam kalam, wala mahdhufan, tidak pula dibuang ala niyati dzikr, dengan niatan menyebutkan. Ya, saya paham ini. Walakin sighatun nakirah tadullu alaih. Hanya saja sighah bentuk dia nakirah ini menunjukkan kepada sifat gitu. Saya paham enggak ini macam yang ketiga dari sifat, yaitu sifat yang maknawi antara lafzi dan takdiri. Dia tidak disebutkan, ya dibuang dengan niatan menyebutkan atau tidak. Tapi dia bagaimana ditunjukkan sifat tersebut oleh nakirah ini, bentuk nakirah ini, lihat. Walidzalika mawdi'an, itu ada dua tempat. Al-mawdi'ul awal an takuna nakira 'ala sighati tashghir, yaitu yang pertama, tempat yang pertama ketika nakira itu dia di atas sighah tashghir. Contoh ucapanmu rujailun indana. Di sini enggak ada sifat yang disebutkan, tidak pula ada sifat yang ditakdirkan. Tapi lafaznya rujail itu mengandung sifat. Karena makna rujail adalah rajulun shaghirun indana atau rajulun haqirun indana. Laki-laki yang kecil atau rendah indana, ada di sisi kami. Nah itu, ini pun bisa memulai kata dengan rujail. Kalau rajul enggak bisa. Lafaznya tidak mengandung sifat. Kalau rujail lafaznya mengandung sifat. Wal mawdi' tsani, tempat yang kedua, an takuna nakirah dalatan ala ta'ajjub. Ketika nakirah ini menunjukkan kepada ta'ajjub. Contoh ma. Tidak lewatkan ya. Nakirah. Ya, tamah itu. Ya kan? Ada beberapa sisi di sana ya. Nahuma ta'ajubiyah, pada ucapanmu ma ahsana zaidan. Fa innal ladzi sawwa, maka mubtadi' rabbnya kan? Jumlah setelahnya khabar. Fa innal ladzi sawwa al-ibtida' bima ta'ajubiyah wa hiya nakira kaunul ma'na syai'un 'adzimun hasana zaida. Ya, karena alladzi sawwa berarti apa ini kalau dibawa kepada syai'un 'adzim? Nakira apa? Mausufah ya. Sungguhnya yang membolehkan menjadikan mubtada ataupun ma dijadikan sebagai mubtada adalah at-ta'ajubiyah. Sawagal ibtida bima ta'ajubiyah, saya ulangi, yang membolehkan ibtida memulai kalam dengan ma ta'ajubiyah dalam keadaan dia nakirah adalah karena dia ma ta'ajubiyah itu ternyata maknanya adalah sesuatu yang disifati, yaitu syai'un 'adzimun hasana zaidan, sesuatu yang besar yang menjadikan zaid bagus. Fa hadzal amrul wahid wa huwa kunu nakirah mausufah yashtamil 'ala arba'ati anwa'. Ya. Nah, itu. Inilah al-amrul wahid. Ya, perkara yang pertama yaitu keberadaan nakirah itu disifati, yaitu yasyamil ala arba'ati anwa', mencakup empat macam sifat. Sifat yang pertama apa? Sifat yang lafzi, yang kedua takdiri, yang ketiga maknawi, dan maknawi ini dibagi kepada dua bagian. Ya. Yang pertama yang ditunjukkan oleh lafadznya. Ya, sifat rujail, yang kedua ma itu. Kemudian yang berikutnya, musawir berikutnya. Al-khamis antakuna amilah nahu rohbatun fil khairi khairun. Nah, musawir berikutnya dari diperbolehkannya mubtada datang dalam kondisi nakiro adalah ketika dia mubtada nakiro ini beramal. Beramal ya, beramalnya apakah merofakkan ataupun yang lainnya. Ya, contoh yang merofakkan disebutkan juga di sini. Dorbun az-zaidan, ya, dorbun az-zaidani hasanun. Ya. Dorbun az-zaidan hasanun. Pukulan dua zaid itu bagus. Dorbun di sini mubtada. Boleh, kenapa? Karena dia beramal, merofakkan fa'ilnya zaidan. Nasar dia beramal seperti amalannya fi'il, merofakkan fa'il menasabkan maf'ul. Hasan khabarnya dorbun. Ya, dengan tanwin dorbun, bukan dorbu. Ya. Karena dia masar. Ya. Kemudian juga, terkadang amalannya nasab. Seperti fi misali an-nazim wa syarih. Contohnya dicontohkan oleh an-nazim dan as-syarih. Karena al-jar wal-majrur pada mahalnya nasab. Karena dia annahu maf'ul bi lil masar. Maf'ul bi bagi masar. Karena dia rohbah itu butuh maf'ulnya dengan bantuan apa? Fi. Seperti marro dengan apa? Bi. Ya, kalau fi mananya apa? Ya, suka. Kalau an, benci. Kalau disebutkan dalam ayat Al-Quran itu, apa itu? Tanpa fi, tanpa an. Rohbah. Dasar-dasar Nisa itu, ada gak? Watarghabuna. Ya, antan kihu apa? Atar kubun antan kihu nah apa? Enggak ada si, enggak ada an. Ya, sebagian menyebutkan rahasianya karena itu mengandung dua makna, bisa an, bisa dibawa kepada an, benci, bisa dibawa kepada si cinta, bisa dibawa dua-duanya. Ya. Atar kubun antan kihu apa itu ayatnya? Kalau belum. Ya. Satu lagi ya. Ataupun amalannya jar seperti dalam hadis khamsu salawatin katabahunna Allah fil yaumi wal lailah khamsu salawatin khamsu di sini mubtada boleh dia meskipun akhir karena dia beramal mengejarkan di sini amalannya salawatin ya ataupun katabahunna jumlah fi'liyah sifat dari salawat khabarnya mana fil yaumi wal lailah atau katabahunna mungkin juga ya. Lihat maknanya khamsu salawatin. Salat lima waktu yang sepertinya sifat ya, yang artinya diwajibkan oleh Allah fil yaumi wal lailah dalam sehari semalam. Wa min hadza tu'lam wa min hadza ta'lam anna dzikra al-amr al-khamis yughni 'an dzikri sadis. Lihat. Karena sadis naw'un minhu. Dari sini engkau mengetahui bahwasanya penyebutan musawir. Ya. Yang kelima, yughni mencukupi membuat tidak butuh lagi untuk menyebutkan musawir yang keenam. Karena ternyata yang keenam itu masuk kepada macam yang kelima dari musawir. Jadi paham enggak? Lihat yang keenamnya apa? Tadi raghbatun fil khairi khairun. Iramnya sudah kita lewatkan ya. As-sadis antakuna mudhafah tuh. Antakuna mudhafah. Contoh amalu birin yazin. Sudah termasuk ini musawir yang keenam pada musawir yang kelima. Itu apa? Antakuna amilah. Iya. Karena amalannya dia bisa apa? Rafa, bisa nasab, bisa jar. Adapun yang keenam ini masuk pada amalan dia yang majarkan. Hadza ma dzakarahu al-musannif fi hadzal kitab wa qad anhaha ghairu al-musannif ila nayyifin wa 30 mawdian wa akthara min dzalik. Fa dzakara hadhihi sittata al-madhkurah. Inilah apa yang disebutkan oleh musannif di dalam kitab ini. Hanya berapa musawir? 6 saja. Sebagian wa anhaha ghairu musannif selain musannif menghitungnya hingga 30 lebih. Ya, musawir. Ya. Fa dzakara hadhihi sittah al-madhkurah, maka beliau hanya menyebutkan sittah saja. Wa sabi' yang ketujuh antakuna syarta. Ini juga kalau ditahqiq ternyata masuk ke musawir-musawir yang sudah lewat itu. Masya Allah. Lihat ke tujuh antakuna syarta. Agar mubtadanya berupa syarat. Man yakum akum ma'ah. I'rabnya bagaimana? Man? Ya. Ismu syarat jazim tajimu fi'la ini. Ya. Ya. Fi mahalli rafi mubtada. Yaqum fi'lul mudhari fi'lu syarat majzumun bi man. Wa alamat jazmi fi mahalli timahali enggak tadi kan yakum majzum wa alamat jazmi sukun sudah. Timahali apa yakum? Rafi' sebagai khabar bagi man. Khabarnya man. Iya. Akum ma'ah akum jawabu syarat majzum. Wa alamat jazmi sukun. Ya ma'ah dzaraf. Mansub. Ya lihat jabang kaki. Lihat. كان يغني عن هذا السابع ذكر التاسع لأن الابتداء بشرط إنما صاغ لكونه عاما. Adalah mencukupi dari penyebutan musawwigh yang ketujuh ini penyebutan yang kesembilan. Sembilannya belum ya. Ya, sembilan. Karena bali anna al-ibtida bisyarat innama saga likawni aman. Karena ibtida memulai mubtada dengan syarat diperbolehkan karena alasannya sebenarnya kembali kepada keumuman. Sehingga penyebutan yang kesembilan ini sudah mencukupi dari yang ketujuh ini. Luas itu cakupan yang ketujuh itu. Antakuna am. Di antaranya ini syarat umum. Man yakum akum. Umum enggak? Siapa yang dia berdiri, saya akan berdiri bersamanya. Umum enggak? Umum. Sehingga itu poin-poin yang pentingnya itu. Ya, dicatat. Asamin yang ke-8. Antakuna jawaban. Nahu an yuqal man indak. Fataqulu rajulun. At-taqdir rajulu indi. Ya, lihat. Yang ke-8. Agar dia nakirah tersebut yang dijadikan sebagai mubtada harus sebagai jawaban ataupun sebagai jawaban. Contoh man indak. Siapa di sisimu? Fataqulu rajulun. Maka engkau jawab rajulun. Rajulun indi. Tanya rajulun indi. Kenapa demikian? Karena yang namanya jawaban yasluk maslaka su'al. Yang namanya jawaban itu ngalir seperti alirannya pertanyaannya. Pertanyaannya man dulu, man indak. Maka jawabannya juga rajulun indana. Kalau iya kan? Man indak berarti rajulun indak. Jadi mengalir seperti soalnya. Ya, bukan indi rajulun, bukan. Kalau seperti ini tidak mengalir seperti pertanyaannya. Ya. Ya. Pertanyaannya kan man indak. Maka jawabannya rajulun indi. Bukan indi rajulun. Karena yang namanya jawaban, ya yasluk maslaka asual. Ya. Bagaimana soalnya? Ya. Nah, ini belum ada ya, ini seperti ini ya. Maksudnya belum ada ke poin yang lainnya ya. Atasi yang ke-9 antakuna amah nahu kullun yamut ya. Antakuna amah agar dia umum. Seperti kullun yamut. Ini kan umum, semua orang yamut akan mati. Ya. Meskipun sebagian ada yang menjadikan nunnya tanunnya tanwin iwab dari mudhaf kullu insanin yamut. Ya. Al-ashir yang ke-10 an yuqsad biha at-tanwi'. Dimaukan dengan mubtada yang nakir ini tanwi' ragam, meragam, peragaman. Faqbaltu zahfan 'ala rukbataini fa thawbun labistu wa thawbun ajur. Kalau di tempat yang lain bukan labistu, nasitu. Nasitu, ya. Di situ ada sisi lughahnya tinggal Anda baca. Lengkap. Faqbaltu zahfa, maka saya datang dalam kondisi zahfa. Apa zahfa? Mananya? Merayap tah. Merangkak ya. Ala rukbataini, di atas kedua lututku. Fasaubun labistu wa saubun uajur. Maka ada pakaian yang aku lenakan dan ada pakaian yang aku seret. Kalau di tempat ini nasi itu, ada pakaian yang saya lupa. Nggak kebawa, ada yang saya bawa. Terburu-buru dia. Ya. Nah, di sini saubun mubtada. Bentuknya apa? Nakiroh, boleh. Apa yang bolehkannya? Tanwi' untuk meragam. Ada saub yang seperti ini, saub yang seperti itu. Saubun labistu, saubun ajurru. Ada pakaian yang aku pakai, ada pakaian yang aku seret. Di tempat yang lain pakaian nasi itu. Ada pakaian yang saya lupa membawanya, ada pakaian saya ajurus, bawa ataupun syarat. Lihat saubun mubtada labistu khabaruh wa kadzalika ajur, sama. Yang ke-11, antaguna du'aan. Ya, lihat. Agar mubtada nakira ini makna itu maknanya apa? Doa. Seperti salamun ala Ilyasin. Salam mubtada. Yang selanjutnya khabar. Contohnya apa lagi? Wailun likulli humazatil lumazah. Juga mubtada. Nakira juga. Apa bolehkannya? Doa. Wailun. Mana doa? Ya, celaka. Ya. Dan semisal itu. Doa ada yang baik, ada yang buruk. Yang ke-12, an yakuna fiha makna ta'ajjub nahu ma ahsana zaidan. Ha. Padanya ada makna ta'ajjub. Ini sudah masuk ke yang berapa ini? Kita lewatkan tadi. Sifat itu. Yang ke-4 ya. Antu sof tadi ya. Coba kita lihat catatan kakinya. Qad arafta anna hadha al-mawdi' wal ladhi ba'dahu dakhilan fil mawdi' rabbi. Sudah. Sudah dijawab ini. Sudah enggak perlu dibaca ya. Ya. Sudah masuk ke yang keempat tadi yang disifati karena nama itu pada akhiran syai'un 'adzim, syai'un 'adzim. Yang ke-13, antakuna khalafan min mausuf. Dia khalafan menggantikan mausuf yang dibuang. Mu'minun khairun min kafir. Maksudnya rajulun mu'minun khairun min rajulin kafir. Mausuf. Dia bentuknya sifat yang mana dia menggantikan mausufnya. Mu'minun khairun min kafir. Asyik apa? Rajulun mu'min gitu. Ya. Wal'abdu mu'minun. Seperti kan? Wal'abdu mu'minun khairun min musyrikin. Wal'amatun mu'minatun khairun min musyrikah. Kalau ini disebutkan mausufnya. Ketika dibuang, mausufnya kemudian wasaf ini menggantikan posisinya, maka boleh dijadikan mubtada meskipun dia nakiroh. Yang keempat, nah ini juga sudah masuk lagi nih. An yakuna musaghharah agar diri tasghir. Masuk yang ke poin yang keempat lagi nih. Rujailun indana li anna tasghira fi faidah faidatu ma'na al-wasfi taqdiru rajulun haqirun indana. Karena tasghir padanya ada faidah makna sifat yaitu maknanya rajulun haqirun indana. Al-khamis asyar yang ke-15. An takuna fi ma'na al-mahsur agar mubtadanya pada makna yang dihasr. Pada makna yang dihasr. Syarrun ahara dhanabin. Maksudnya hanya kejelekan. Yang membuat dhanabin anjing itu. Ahara menggonggong. Ya. Syarrun ahara dhanabin. Di sini ada makna hasr. Hanya syar. Kejelekan yang membuat. Ahara menggonggong. Dhanabin. Itu apa? Anjing. Wa syai'un ja'abik. Ya. Syai'un ja'abik. Hanya sesuatu yang besar gitu. Ja'abik yang membuat kamu datang. Ya, ja'abik yang membawamu. At-taqdir la taqdir. Ma'aharra dhanabin illa syar. Tidak ada yang membuat anjing itu menggonggong kecuali syar, kejelekan. Wa ma ja'abika illa syai'un. Azim. Ya. Wa ma ja'abika illa syai'un. Tidaklah mendatangkanmu kecuali syai', sesuatu. Mendatangkanmu sesuatu ya. Mendatangkan gitu ya. Sesuatu yang ja'abik mendatangkanmu. Karena dia ja' tadinya apa? Lazim. Dia muta'ali dengan ba'. Tadinya datang jadi ba' mendatangkan. Seperti zahaba. Tiga sifat jadi apa? Zahaballahu binurim. Menghilangkan. Ala hadil qawlain. Di atas satu dari dua pendapat. Wal qawlu tsani. Adapun qawlu tsani pendapatnya kedua. Pendapat yang pertama apa tadi? Hah? Ala fi ma'nal mahsur. Saya takdirnya maharadha nabin illa syar wa maja'abika illa syai. Adapun pendapatnya kedua takdirnya beda, yaitu sifat syarun azimun ahradha nabin. Kejelekan yang besar yang membuat menggonggong anjing itu. Wa syaun azimun ja'abik, sesuatu yang besar yang mendatangkanmu. Hayakun dakhilan fi qismi majazal ibtida'u bihi likauni mausufa. Sehingga masuknya ketika itu pada bagian atau macam yang boleh ibtida dengannya karena dia disifati. Ya. Kalau ini sendiri, kalau yang dimaksud fi ma'na al-mahsur, ini musawwir tersendiri. Tapi kalau ternyata dibawa kepada makna tadi, syai'un abu syarun azim, syai'un azim, maka masuknya ke yang keberapa? Empat. Banyak sekali ya cakupan yang keempat itu. Lianna al-waswa am min an yakuna zahirun au muqaddara wa huwa hahuna muqaddar. Karena yang namanya wasaf lebih umum dari sekedar zahir ataupun muqaddar. Dan di sini wasabnya muqaddar. Ya. Asadis. Ini lumayan banyak nih. Terus silang-ulang ya. Asadis asyar yang ke-16. Anyaqo' qoblaha wawul hal. Sebelumnya ada wawul hal. Saraina wa najmun qad adha'at samud bada muhayyaka akhfa dha'uhu kulla syariqi. Saraina wa najmun qad adha'a famud bada muhayyaka akhfa dha'uhu kulla syariqi. Saraina, kami berjalan di malam hari. Asra, subhanallazi asra. Saraina, kami berjalan di malam hari dalam keadaan. Najmun, niat. Bintang qad adha'a, telah bersinar. Famud bada muhayyaka. Semenjak wajahmu tampak, akhfa dha'uhu kulla syariq, maka cahaya wajahmu membuat samar semua yang terbit, yang bersinar. Lebih cerah, lebih cemerlang, lebih apa? Terang wajahmu. Di sini maksudnya najmun. Wa najmun. Dia jatuh setelah wawu hal. Ini jumlahnya haliyah berarti. Saraina wa najmun qad adha'a. Ya. Famuz bada muhayyaka akhfa dha'uhu kulla syariqi. Ya. Ini jelas ya. Asabi asyar yang ke-17. Antakuna ma'dufatan ala ma'rifah. Nah ini faedah berikutnya nih. Yang sudah kita pernah lewatkan ya. Agar mubtada yang nakiro ini diatofkan kepada yang ma'rifah. Contoh Zaidun wa rajulun qa'imani. Ya. Zaidun wa rajulun qa'imani. Diatofkan kepada yang nakiro kali ini. Tapi yang sebaliknya juga ada ya. Kalau kata Al-Hudhuri itu. Kalau ini contohnya apa? Masih ingat gak? Dalam ucapan An-Nazim itu. Yang sebelum itu wa'alif wa'alif. Kalau ini kan nakiroh wa'alif pun wal-wawu. Yang sebelumnya itu. Ma'rifah dulu kemudian nakiroh. Hah? Li-rafi wa'nasfi wa'jarin nasolah. Ya, san. Asamina asyar yang ke-18. Antakuna ma'tufa ala wasfin. Dia diatofkan kepada sifat. Tamimiyun warajulun fiddar. Kalau tamimi sifat. Sudah tahu kita bahwasanya sifat boleh dia sebagai mubtada. Karena dia menggantikan apa? Mausufnya kan? Khalafan tadi kan? Khalafan li al-mausuf. Minal mausuf. Ya, yang diatofkan kepada yang boleh dijadikan mubtada, maka dia pun boleh. Ya, di sini rajul diatofkan kepada apa? Tamimi. Maka dia boleh. Tamimiyun warajulun fiddar. Ya, tamimiyun warajulun fiddar. Ya, meskipun kalau dalam Arab tamimi mubtada'nya. Ya. Rajulun ma'tuf saja kepada tamimi. Ya. At-tasi asyar yang ke-19 an yu'taf 'alaiha mausuf. Ya. Diatofkan kepadanya mausuf. Rajulun wa mru'atun tawilah. Ha ini yang tadi ya. Sepertinya cocok tuh. Rajulun wa mra'atun tawilatun fiddar. Ada seorang laki-laki dan wanita yang tinggi fiddar di rumah ini. Rajulun nakirah boleh. Kenapa? Karena dia diatofkan kepada apa? Isim lain yang disifati. Yang mana isim lain yang disifati ini bisa dijadikan sebagai mubtada. Ya. Rajulun wa mra'atun tawilatun fiddar. Ini insyaallah jelas ya. Al-'ishrun an takuna mubhamah ka qawli Imrul Qais agar mubtadanya mubham. Ya. Kaqawli Imril Qais, seperti ucapannya Imril Qais. Murassa'atun baina arsaghihi bihi 'asamun yabtaghi arnaba. Ya. Anda lihat di situ maknanya murassa'ah. Apa katanya? Hah? Itu lihat di situ tuh, saya tengok ada. Hah? Tamimah. Ya. Tamimah yang dikenakan baina arsaghihi di lengannya. Bihi asamun yabtaghi arnaba. Ya, yang padanya ada asam. Di situ juga ada maknanya. Asam. Mana? Asam. Coba cari ada. Saya lupa sempat baca. I'wijad fi rusugh wa yabs. Bengkokan yang ada dalam virusuk di pergelangan dan kering ya. Arnaba jelas binatang. Apa itu arnab? Kelinci. Murassa'ah. Dia lagi mencelah seseorang gitu. Murassa karena dia penakut pengecut. maka dia menggunakan namimah murassaatun baina arsaghi, ada tamimah di antara dua pergelangan, di antara pergelangan tangannya. Ya. Ya bagi arnaba, dia kegiatannya hanya mencari arnaba ya, untuk jimat. Lihat di situ maknanya. Yukhatib hindan ukhtahu fima zakara arruwatu wa yaqulu laha la tazawwa la tatazawwaji rajulan min jahalatil arab yad'u tamaima wa yaq'ud 'anil khuruji lil hurubi wa fi rusghi i'wajaju wa yabs la yabhath illa 'anil aranib liyatakhidha ku'ubaha tamaima jubunan jubnan wa faraqa. Si penyair mengajak bicara Hindun, saudarinya, sebagaimana disebutkan oleh para perawi, dan mengatakan kepada saudaranya ini, jangan kau menikah dengan seorang laki-laki dari jahalatil Arab, dari orang-orang bodohnya orang Arab, yang mereka biasa meletakkan tamimah-tamimah, kemudian duduk, tidak mau keluar berperang. Kemudian di virusi, dalam pada pergelangan tangannya ada i'wijaj wa yabs, ya semacam tamimah yang bengkok dan kering dikalungkan atau dikenakan di lengannya. Dia laibahas ila anil aronib, kegiatannya tidaklah dia mencari kecuali itu kelinci-kelinci agar dia mengambil dari ku'ub, ku'ub apa ku'ub? Nih, mata kaki kelinci itu tamaim, dijadikan sebagai tamimah jubnan karena ditakut, dan farqa, farqa lari dari perang. Ya, syai'nya mana di sini? Ya, murassa'atun. Nah itu, baina arsaghi bihi asabun yabtaghi arnaba. Ya. Murassa'ah itu nakirah mubtada yang bolehkan dia datang dalam kondisi nakirah mubham. Karena di sini mutakallim qasada al-ibham bi hadhihi nakirah, menghendaki mubham murassa'ah, wanya tamimah enggak tentulah. Ya. Yang jelas dia suka memakai tamimah. Ada tamimah. Ya, di sini ada penjelasan tambahan di sini tentang murassaah. Artinya wa alam anna nasyyad hadzal bait la yatimu illa ala riwayah murassaah bi tasyyid sin maftuha wa bi raf'iha wa tafsirha bima dzakarna wa qutruy bi tasyyid sin maksurah wa ma'naha ar-rajul allazi fasada muqwa'inihi wa ala hadza turwa bi raf' wa nasb fa rafuha la anna khabar mubtada mahdhuf wa taqdir huwa murassaah, ada yang kasrah maka beda. Nggak ada syait kalau sinya di kasroh. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Apa? Al-Ish? Nah, tadi. Yang barusan itu. Ya, mubham dianya. Mubham, ini bukan benda yang tertentu. Bukan murasah tertentu. Lihat di situ. Maknanya annal mutakallim qasada al-ibham bi hadhihi an-nakirah. Ini mutakallim bicara menghendaki mubham. Keibhaman, ketidakjelasan bi hadhihi an-nakirah dengan isim nakirah ini. Wa lam yakun lahu gharadun fil bayani wa ta'yin, tidak memiliki tujuan dia untuk menjelaskan dan menentukannya. Atau taqlili syuyu' wa anta khabir bi anna al-ibham qad yakunu min maqasid al-bulagha. Engkau telah mengetahui bahwasanya ibham, mengibham sesuatu itu diantara tujuan-tujuan dari al-bulagha, ahli balaghah. Ala tara annahu la yuridu murassa'ah duna murassa'ah wa hadha ma'na qasul ibham. Oh, dia tidak menghendaki murassa'ah tertentu, yang jelas dia padanya ada apa? Tamimah aja. Bukan tamimah yang tertentu. Gitu. Ya beda lagi itu. Ya, ini ada faedahnya. Katanya di sini qad yakunu min maqasidil bulagha. Ya anta khabir bi anna al-ibham, karena ibham qad yakunu min maqasidil bulagha. Ya. Ya, kalau yang sebelumnya disebutkan apa? Enggak boleh fardhi muayyan apa? Ghair muayyan gitu ya. Ya di sini maknanya beda, tujuannya beda. Ada sisi balaghanya yang dimaukan oleh penyair. Dan ada faedahnya di sini. Kita lihat ada faedahnya. Murassa'atun baina arsaghi, sebuah tamimah yang masih ada di antara itunya. Ini bukan tertentu. Hal yang sebelum-sebelumnya, ya seperti yang dicontohkan itu tidak ada faedahnya. antum baca semua itu di situ ada penjelasannya. Ala tara annahu la yuridu murasah duna murasah. Tidakkah kau lihat bahwasanya si penyair tidak menghendaki murasah tertentu. Wa ma'na qasilibham allazi dzakara syarih. Inilah qasilibham yang disebut oleh pensyarah. Ya, pensyarah yang sebelumnya itu ya. Tujuan sengaja ini sebenarnya antakuna mubhamah. Ya, sengaja dipahamkan. Ya, untuk tujuan tertentu. Yang lain? Ada yang tertinggal? Tadi yang terkuat dari Al-Masur Ya, dari maknanya. Nih, karena biasanya yang membuat anjing menggonggong kan dijelekkan, ada setan menggonggong, atau maling, biasanya kan kayak gitu. Ya kan? Biasanya kayak gitu. Lihat maknanya. Kalau di situ lihat maknanya. Tapi kalau si bawah, beliau tidak mempersyaratkan musawi ke musawi ini. Yang jelas ada faedah, boleh dia dijadikan mubtada meskipun nakirah. Ya, masih tersisa pada kita musawi yang lain yang disebutkan oleh asy-syarih. Insyaallah kita baca pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum.